bungah na Korintus pasal 18. Lami pengkulle-kullei, ami pakamoja padami rupa tau. Nalami pengkulle-kulle toi nampak mang rupa-rupa baraka, to napang benroh Allah Ta'ala. Ia to kami nang paralu, ya moto baraka pang pesenan pepasan na puang Allah Ta'ala. Ia to mangkadang pake basa mejangaran, teda namang kada lako tolino. Apalako rapuang Allah Ta'ala, na teda tong pahang ito apa napau, sangaroh Allah Ta'ala benni to kada napau, na puang Allah Ta'ala mandam pahangi. Apa ia totong pangpesenan pepasan na puang Allah Ta'ala, na mangkada lako tolino, na pamawatangi, na pamasumangai, na pakatanatoi. Ia totong mangkadang pake basa mejangaran, pamawatang mandari kamataparan na. Na ia totong papesenan pepasan na puang Allah Ta'ala, pamawatang kamataparan na sinin na tomatapa to sadingi. Melo kenampuingasan kamu baraka mangkadang pake basa mejangaran. Apalabi melo kenampui kamu baraka ampang pesenan pepasan na puang Allah Ta'ala. Nasabak labi paralu ia totompang pesenan pepasan na puang Allah Ta'ala. Na ia totomang kadang pake mang rupa-rupa basa mejangaran. Lain no, kemacca to imbatonan ni jo apa napau. Anna den buak na lako to matapa to sading. Eto malah bihku, ia keratu na mati kumang kadang pake mang rupa-rupa basa mejangaran. Teda buak na lako kalemi, ketede misen ni batonan na. Lain no, kempang pesenan na apa to mangka na pakitan na puang Allah Ta'ala. Batum papahangi kamu, to apa masusah dipahang. Yari kampang pesenan na pepasan na puang Allah Ta'ala, batu mangajahina. Susi unaya to parewa mosi, susin na suling na cubikan, na dipanoni tang sirundunan, teda na sen ni tau kumua kelong apa rato na pukelong. Yari ka ke iya to tarompe dipanoni punala, teda na sen ni to surudadu lasa dia mangrari. Susi unaya ke mangbicara kamumpa ke basa mejangaran, teda taulan niseni jo kada mi pau, ketedai mi pamanase kumua, apa rabatonan na jo kada mi pau. Jaji, iya jo, kan ni teda buana, liwa ya budanna basa lante lino. Apa teda ya basa tang den batonanna? Apa iya keteda kuisen ni batonanna to basa na pau tau, to kabaru na alako jo tau, namoy iya to kabaru to alako aku. Na kuisen kumua, gajah doang kamu nampak baraka na roh Allah Ta'ala. Jaji, lami pingkule-kule nampak baraka, tom pamawatang kamataparan na taulan jamaah. Ya mojo, na iya toton nampui baraka mangkadang pake basa mejangaran, lamasambajang ilaku puang Allah Ta'ala. Na bentoi baraka mbatuanan ni'i, apa jo napau? Na saba iya kemasambajang na, pake basa mejangaran, masambajang ito penawangku, apa iya to tangahku, teda napahang ito kupetakdanna. Jaji, aparalah kupogauk, ya moto kumua la masambajang na, pake penawangku, angku masambajang to pake tangahku, la makelong nang puji puang Allah Ta'ala, pake penawangku, angku makelong to pake tangahku, ia kemang kurru sumanga kamu lako puang Allah Ta'ala mpake penawami. Na den tolayan teda naisen ni jo basa mejangaran, teda na wading pau amin. Na sabat teda na pahangi apa rajo mi pau. Moy na makasing jo pang kurru sumanga mi lako puang Allah Ta'ala. Apa teda na pamawatang kamataparan na tolayan. Mang kurru sumanga na lako puang Allah Ta'ala. Nasabak kucau ngasan kamu mangkadang pake basa mejangaran. Apa moy nasusi jo? Ya angkulan jamaah, moy limang buku rakada kupake mangajahi. Apa napahang itau? Na iya ke masabu-sabu kadalan basa mejangaran kupau. Apa teda napahangi? Eto malah biku solangasan. Danggi mimang tangah susi to teda apa naisen. Sibalikan na, lamang tangah susi rakamu to masarannya mo, apa yan na kagajatan, ladatan kamu susi to te dapat apa naisen, na kuwa puang lansura Allah Ta'ala kumua. Laku pake te bangsa tangia to Yahudi, tumpake bahasa tangia bahasa to Yahudi, pangkadai te mai umaku. Apa moen na susi jo, te dan nama doang pesadingina. Jadi, ia to barakka mangkadam pake bahasa mejangaran, mesa tanda lako to tang matappa, tangia lako to matappa. Na ia to barakka pangpesenan pepasan na puang Allah Ta'ala, ia mo tanda lako totong katapai almase, tangia lako to totang matappa. Susinna ia kesirempun mo kamu solangasan lasompa puang, ami mga bicara ngasan pake bahasa mejangaran. Na den to lain ratu to te dapat na matappa, tantu nasanga kumua to mamengasan mo kamu. Apa ia kempang pesenan kamu pepasan na puang Allah Ta'ala, na den to lain ratu to te dapat na matappa, ia jo apa mi pau peseni to dosana nasasan kalena. Kesenan ni to apa membuni lan penawanna, anna sujud sompa puang Allah Ta'ala, na katapai kumua lantongan mo tangatangami to puang Allah Ta'ala. Eto malah biku solangasan, apangasan rabatonan nate, ia kesirempun kamu la sompa puang pada den patummi. Den to makelong, to mangajahi, to pangpesenan to apa mangka na pakitan ni puang Allah Ta'ala, to mangkadang pake basa mejangaran, na den to tombatonan ni to apa na pau, apa yang asan jo, la dipugau anna pamawatangi to kamataparan na to matappa. Ia keden kamu la mangkadang pake basa mejangaran, ganna mo keden ni dua batu talu tau si sulle-sulle. Apala den to tau lambatuanan ni to apa na pau? Yan na teda tau lambatuanan ni iya jo to lamang kadang pake basa mejangaran, ake mo namang kadalan bang mo penawan na lako puang Allah Ta'ala. Dua batu talu tau lampang pesenan pepasan na puang Allah Ta'ala, anna si timbang ito lain, kumua to ngan naraka, pole jo me puang Allah Ta'ala jo apa na pau? Apa iya keden tau lain, jio kasirempunan, na den to apa na pakitan ni puang Allah Ta'ala, ta apala kamai totomukun mangkada. Susi mote carana, ami wading ngasan si sulle-sulle pangpesenan pepasan na puang Allah Ta'ala. Mi wading ngasan toon tarima pangajaran, anna sa mawatang-watang na to kamataparan mi. Ia toton nampi baraka pangpesenan pepasan na puang Allah Ta'ala kuasai kalena, anna tajan ni sa nadete na watun na mangkada. Nasabayaran na kabuday puang Allah Ta'ala to karapasan, tangia kamarongkan. Susito biasa na dipogaw kesirimpun ni to tomatapa umbo-umbo na ni, lakama ito bayne. Teda na wading si pangkada-kada, apa lamang pesading bangari si turu atoran agama. Yan na den apa madoang lanaisen, jopi bolana na pekutanan nila kobalin na. Liwa ya mesirisan kesireka ito bayne lan jamaah. Misanga raka kumua pole jo me kalemi to kadan na puang Allah Ta'ala, batu misanga to raka kumua kamu mandara di patujuan jo kadan na puang Allah Ta'ala. Yan na den tau sanga kalena kumua to di ben baraka ampang pesenan pepasan na puang Allah Ta'ala, batu na ben baraka lain roh Allah Ta'ala. Lanai ngaran ni kumua iya te kuki parentana puang Allah Ta'ala. Apa yan na den tau cian tarima ite danggi mo misaile. Eto malah biku solangasan, ya mo jo pengkulei-kulei, miampa barak kampang pesenan pepasan na puang Allah Ta'ala. Apa danggi mianggai tau mangkadang pake bahasa mejangaran. Lami pasirun na meloi, tosinin na apa, susi tosipatokna.